Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Seorang muslim itu tidak diperkenankan melakukan kezaliman kepada muslim yang lainnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan menghina, merendahkan harga diri seorang muslim yang lainnya, juga tidak boleh menghina mereka. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, mengaku seorang muslim, maka kita harus mengindahkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa beliau mengatakan yang disebut sebagai seorang muslim adalah orang yang tidak menzalimi saudara muslim yang lainnya. Pelajaran ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya kejadian kriminalitas, banyaknya pencurian, ya, perampokan, perzinaan, kesewenang-wenangan terhadap muslim yang lainnya, ini karena banyaknya kaum muslimin yang sudah tidak mengindahkan arahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dan kita tahu, seseorang kalau sudah bersaudara, pasti orang tersebut akan melakukan yang terbaik bagi saudaranya itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, karena seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya, maka tidak diperkenankan bagi mereka melakukan kezaliman kepada muslim yang lainnya. Apapun itu bentuk kezalimannya, entah itu dengan perbuatan, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan tulisan, entah itu dengan sindiran, dan seterusnya. Tidak diperkenankan kita seorang muslim menzalimi saudara muslim kita. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, wa la yakhzuluh wa la yahqiruh. Juga tidak boleh kita merendahkan harga diri seorang muslim. Tentunya merendahkan harga diri seorang muslim itu banyak caranya, dan semua cara itu terlarang di dalam agama kita. Wala yahqiruh, dan tidak diperkenankan kita menghina mereka, meremehkan mereka. Ya, karena seorang muslim mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian adalah orang-orang yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita semuanya, terutama kepada orang-orang yang beriman, agar kita menghargai, agar kita memberikan penghargaan kita yang sebesar-besarnya kepada mereka, seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, wa yushiru ila sadrihi thalath marrat bihasbi mri'in minasy syarri an yahqira akhahu al-muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga perkara yang tidak boleh dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ketahuilah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata beliau, sembari beliau menunjuk ke arah dadanya tiga kali sebagaimana perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim tersebut, perbuatan buruk yang tidak boleh di lakukan kepada muslim yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka berhati-hatilah kita di dalam berucap, di dalam menulis, di dalam mengomentari, di dalam membuat statement apapun itu yang ada hubungannya dengan seorang muslim. Karena hal itu akan membahayakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan hari-hari ini kita menjumpai banyaknya ungkapan-ungkapan, banyaknya statement-statement, tulisan-tulisan yang menyakiti hati kaum muslimin, dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang muslim adalah saudara kita. Tidak diperkenankan kita merendahkan harga diri mereka di mata siapapun, apalagi di mata musuh-musuh mereka. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, apabila kalian unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zalim maupun dalam keadaan terzalimi. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau terzalimi kita akan tolong wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia berbuat zalim, bagaimana cara kita menolongnya? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara menolong orang yang berbuat zalim banyak caranya. Salah satu caranya tersebut adalah kita memberikan nasihat kepada dia dengan nasihat yang baik, nasihat yang bersahabat, menegurnya dan seterusnya. Jadi kepada seorang muslim kita harus selalu menolong mereka. Mereka terzalimi maupun dalam keadaan berbuat zalim, kita harus selalu menolong kaum muslimin. Kalau dia terzalimi, maka kita harus tolong dengan kekuatan kita, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan harta, dengan tenaga, dan seterusnya. Kalau mereka berbuat zalim, saudara muslim kita, maka kita harus tolong dia agar dia tidak terjerumus di dalam perkara yang membahayakan dirinya. Kita nasihati dia, kita peluk dia, kita ajarkan perkara yang hak kepada dia. Tidak malah kita sebar aibnya ke masyarakat umum. Tidak malah kita mencari-cari kesalahan kaum muslimin, kemudian kita sebarkan di masyarakat umum. Itu bukan akhlak salafus salih, bukan akhlak seorang muslim menyebarkan aib saudara muslim yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya adalah haram. Yang pertama darahnya haram, enggak boleh kita tumpahkan darahnya kaum muslimin. Wa maluhu, dan hartanya juga haram. Tidak boleh kita rampas harta kaum muslimin. Tidak boleh kita curi harta kaum muslimin. Tidak boleh kita rampok harta kaum muslimin. Kita tidak boleh mengambil harta saudara kita. Wa irduh, dan harga diri, kewibawaan yang dia miliki, enggak boleh kita camkan, enggak boleh kita rendahkan. Harga diri seorang muslim itu berharga. Seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu amat tinggi. Tidak boleh kita merendahkan wibawa mereka di hadapan orang-orang. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin mengindahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pastilah kita tidak mendapatkan mereka kecuali mereka itu adalah orang-orang yang selalu saling menghargai, orang-orang yang selalu saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, saling memberikan nasihat dengan cara yang baik, dan seterusnya. Kalau ada perbedaan di antara kita dengan muslimin yang lainnya, selama perbedaan tersebut bukan sebuah perbedaan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan yang harus kita pegang sebagai seorang beriman, misalnya perbedaan dalam masalah fikhiyah, masalah fikih, perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama misalnya, maka kita harus menghargai mereka. Kita harus tetap memposisikan kedudukan seorang muslim tersebut pada sebaik-baik tempat. Sekarang ini kita sering menjumpai banyaknya orang yang mudah membidik saudaranya sendiri. Banyaknya kaum muslimin yang mudah menembak saudaranya sendiri dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Hanya masalah perbedaan dalam masalah ijtihadiyah misalnya, perkara yang masih diperdebatkan, yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama, kemudian mereka sudah tidak mau berteman dengan saudaranya muslim lainnya, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menegurnya. Beda fikih misalnya, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, kemudian tidak saling menegur, tidak saling berjabat tangan, tidak saling mendoakan dan seterusnya. Ini perbuatan yang sangat salah, perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Selama perkara-perkara tersebut bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, prinsip yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, maka kita harus tetap menjadi orang yang bisa legowo, orang yang bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Karena sifat kita, sikap kita seperti itu nantinya akan memunculkan kedewasaan di antara kita, memunculkan persatuan di antara kita. Kita tetap saling mencintai meskipun dalam beberapa perkara, dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah, kita berbeda dengan saudara muslim kita yang lainnya. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.